saat ini, memikirkan kamu. Ternyata diri ini sedang perlahan-lahan mau melupakanmu. Sadarkah kau sejauh ini? Tidak lagi mau peduli apa ada tiadamu, tetap ku mampu berjalan sendiri. Kita seakan berlari-lari mengejar mimpi tanpa mencari-cari arah untuk kembali. Kau sakiti aku begini. Sadarkah kau sejauh ini? Ku tidak lagi mau peduli apa ada tiadamu, tetap ku mampu berjalan sendiri. Sakiti aku begini.